بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatu fillah, pagi hari ini syukurnya kajian Ustaz Abu Hafizullah. Beliau berhalangan hadir, saya diminta menggantikan beliau. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan zikrullah jalla wa'ala, agar membuat kita setelah kajian ini lebih semangat lagi untuk memperbanyak zikrullah jalla wa'ala dalam segala keadaan kita. Berkata Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib As-Sabi'atu Al-Thalathun, keutamaan zikir yang ke-37, anna dhikra ra'sul usul, bahwasanya zikrullah adalah merupakan ra'sul usul, kepala daripada segala macam bentuk pondasi. Ya, inti daripada satu pondasi rumah yang paling menentukan adalah pondasinya. Ya, maka zikrullah bagaikan pondasi, bahkan dia adalah merupakan inti daripada pondasi tersebut. Wa tariqu 'amati at-ta'ifah wa mansurul wilayah, dialah jalan kebanyakan ahlu ma'rifat, jalan yang terbentang dijalani oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ فُتِحَ لَهُ فِيهِ فَقَدْ فُتِحَ لَهُ بَابُ الدُّخُلِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Barang siapa yang dibukakan baginya kemudahan untuk senantiasa berzikir, mengingat Tuhannya Allah Jalla wa'ala dalam segala keadaannya, maka hakikatnya dia telah dibukakan baginya pintu Allah Jalla wa'ala. فَلِتَطَهَرْ وَلِيَدْخُلْ عَلَى رَبِّهِ. Maka silakan bersuci, masuklah kepada Tuhanmu. Masuklah ke dalam ya naungan Tuhanmu. Yajid indahu kullama yurid. Kalau kau sudah masuk ke dalam rumah Tuhanmu, pada sisinya kau berada, maka engkau akan mendapati apapun yang kau inginkan ada di sana. Fa in wajada rabbahu azza jalla wajada kulla syai'in. Apabila dia berhasil menemukan Tuhannya Allah Jalla wa'ala dalam zikrullah tersebut, maka dia telah mendapati segala sesuatu. Wa in fatahu Rabbu Azza wa Jalla fatahu kulla syai'in, fatahu kullu syai'in. Apabila dia terluput, ya, apabila seseorang tak menemukan Tuhannya, ya, lepas daripadanya buruannya Tuhannya, maka lepaslah daripadanya segala sesuatu. Maka Allah adalah al-matlub, Allah adalah tuntutan hamba, Allah adalah tujuan akhir hamba. Ya, barang siapa yang sampai kepada tujuannya, dialah yang beruntung. Barang siapa yang tak sampai ke tujuannya, dialah yang merugi. Wa anna ila rabbikal muntaha, kata Allah, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tujuan terakhir, pemberhentian terakhir. Padahal di sana segala sesuatu telah disiapkan. Apa yang kau inginkan ada di sana. Segala kesenangan hatimu ada di sana. Kegembiraan, ketentraman, kenikmatan. Maka orang yang diberikan oleh Allah taufik adalah orang yang sampai kepada Allah Jalla wa'ala, sampai pada stasiun terakhir, pemberhentian terakhir, menemukan Allah Jalla wa'ala. Siapa yang menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menemukan segala yang dia cari. Barang siapa yang tak menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah luput daripada segala sesuatu. Ya, tentunya bahasa ini bahasa yang dalam. Ya, dengan zikrullah orang akan mampu membuka rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, membuka khazanah yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terbuka untuknya untuk masuk kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menyambutnya. Tatkala dia telah masuk, Allah siapkan segala sesuatu hajatnya. Subhanallah. Karena Allah lah pemilik segala sesuatu. Ya. Faedah berikutnya, keutamaan berikutnya, tsaminatu tsalatsun, keutamaan yang ke-38. Fil qalbi khallatun, fil qalbi khallatan. Fil qalbi khallatun wa faqatun la yasudduha syai'un albattata illa dzikrullah azza jalla. Dalam hati ini ada ya kekosongan. Dalam hati ini ada kefakiran. Ada tuntutan yang terus menerus seseorang akan menuntutnya. Dan dia akan tak pernah puas. Ya, seseorang tak akan pernah dapat menutup kekosongan hatinya, kerisauan dirinya illa dzikrullah. Kecuali hanya dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Hati manusia ini bagaikan lahan yang gersang, tak akan menjadi lahan yang subur kecuali dengan zikrullah Jalla wa'ala. Lahan yang gersang tak dapat ditanami apapun padanya. Dia akan mengering, apapun diletakkan akan mengering, melayu, kemudian mati. Lahan yang subur, ya, apapun diletakkan padanya akan tumbuh, mengokoh, mengakar, menjulang ke langit, memberikan buahnya, tak pernah putus. Begitulah perumpamaan hati manusia. Hati ini dalamnya ada kegersangan, tak akan dapat menjadi subur kecuali dengan zikrullah jalla wa'ala. Fa idza sara adz-dzikru syi'arul qalbi, ketika zikir ini menjadi santapan hatinya. Ya. Yang dia butuhkan menjadi ya sesuatu yang tak lepas daripada hatinya. Bihaitsu yakunu huwa adz-dzakiru bi tariqil ashalah. Yang mana hati ini telah terpatri padanya zikrullah dalam segala keadaan. Wal lisanu tab'un lahu. Lisannya hanyalah mengikuti apa yang telah ada di hati. Karena zikrullah itu bertingkat-tingkat. Ada yang zikr hanya lisan saja. Lisannya berzikir. Mungkin kadang-kadang dalam banyak keadaan, lisan kita saja berzikir. Kita buka zikir pagi, zikir sore. Kita mengucapkan dengan lidah kita. Gerakkan lidah kita. Kita baca zikir pagi. Asbahana wa asbal mulku lillah. Tapi tak sampai ke hati. Ya. Banyak orang yang berzikir kepada Allah tapi lisannya tak sampai ke hati. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. Berzikir 100 kali pagi hari sore hari. Kadang-kadang kita mau cepat dan seterusnya. Ya, zikir tersebut kita ucapkan tapi hanya sampai di lisan. Ya. Sementara mereka ini ahlul ma'rifah, ahli ma'rifat, hatinya senantiasa berzikir, lisannya hanya mengikut saja. Ya, lisan itu akan letih berzikir. Ya, karena dia adalah merupakan gerakan. Dan kita selalu menyepakati bahwasanya ibadah dalam bentuk gerakan ya adalah ibadah yang membutuhkan waktu, masa. Ya, yang dia akan berakhir ketika seorang letih, lelah. Tapi namanya ibadah hati takkan pernah berakhir. Iman kita kepada Allah takkan pernah berakhir. Bagaimanapun keadaan kita, sedang tidur, sedang berjalan, sedang bekerja, iman ini lepas atau tidak? Tak lepas. Tapi sholat dengan segala macam gerakannya, ya. Andai kata seseorang sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat, berat. Ya, letih, selesai. Sholat malam, letih, selesai. Tapi ibadah hati ini tak pernah selesai. Subhanallah. Niat itu ibadah hati. Niat ini sampai kau mati pun akan tetap mengalir pahala dengan niat. Subhanallah. Kenapa kita diabadikan dalam surga? Jawabannya dengan ibadah hati. Kalaulah kita hitung-hitung, hidup di dunia buat 100 tahun, panjang umur kita. 100 tahun di dunia, seyokianya 100 tahun di surga. Apalagi dipotong dengan masa-masa lalai ketika dulu preman, masih muda, melalak kemana-mana, ya, gangguin cewek di mana-mana, dipotong lagi masa kelalaian, ya, dipotong lagi masa tidur, dipotong lagi masa macam-macam. Mungkin 100 tahun umurmu itu yang fokus benar-benar ke beribadah, buatlah 50 tahun. Dan itu sudah banyak. Berarti di surga berapa tahun? Seyogianya 50 tahun pula. Kenapa di surga kekal? Jawabannya dengan ibadah hatimu. Karena kau ingin senantiasa dalam hatimu beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau diberikan hidup 1000 tahun kau beriman kepada Allah Jalla wa ala. Jika engkau diberikan kehidupan abadi selama-lamanya engkau akan beriman kepada Allah. Dengan niat inilah, dan niat ibadah apa tadi? Hati. Allah kekalkan engkau dalam surga. Balikkan pula, kenapa orang kafir kekal di neraka? Buat umurnya 100 tahun. Ya. 100 tahun dalam kekafiran. Sesungguhnya selayaknya 100 tahun juga dia dibakar di neraka. Tapi kenapa dia kekal di neraka? Jawabannya gara-gara ibadah hatinya. Hatinya itu memastikan dia selama-lamanya akan kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun diberikan seumur dunia, dia akan kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Maka zikir yang paling dahsyat adalah zikir yang terpatri dalam hati. Subhanallah. Lisannya mengikuti zikir dalam hati. Panduannya adalah hatinya. Apapun yang dia ingat, apapun yang dia lihat seketika, ya, masuk ke dalam hatinya. Dengannya dia berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat burung terbang, lihat cantiknya warna burung, lihat indahnya suara burung, seketika langsung ke hati. Hatinya pun berzikir, diikuti oleh lisannya. Masya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah sia-sia apa yang kau ciptakan Tuhan. Zikrullah atau tidak? Zikrullah. Dia lihat gunung tinggi menjulang. Subhanallah. Begitu indahnya gunung. Dari jauh apalagi gunung berapi. Kawah-kawahnya begitu indah. Belerangnya, aromanya. Subhanallah. Seketika dia ingat kepada yang menciptakan gunung. Seketika dia mengatakan, ma khalaqta hadza batila subhanak Tuhan. Tak sia-sia kau ciptakan ini. Maha suci engkau. Subhanallah. Lihat dirinya, lihat tangannya, lihat jarinya, lihat ruas-ruas jarinya. Betapa sempurna ruas-ruas tersebut. Tangannya tak sama jarinya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebih pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Diberi kuku. Dia lihat lekuk-lekuk jarinya. Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian melihat? Subhanallah. Ya. Ya, pelajari tentang dirinya, tubuhnya, sarafnya yang begitu banyak di otaknya. Subhanallah, yang berpuluh ribu kilometer jika dibentangkan. Tak bagaimana caranya Allah membuat dalam tubuh kita ini. Dalam dirinya dilihatnya. Subhanallah, dilihat bagaimana makhluk-makhluk yang menciptakan. Ya, yang semuanya butuh kepada oksigen. Cara menghirup oksigennya bermacam-macam. Ada dengan insangnya sebagaimana ikan-ikan. Ada dengan paru-parunya. Ada dengan kulitnya. Subhanallah. Ini semuanya dampak daripada zikir yang berkekalan terpatri dalam hati. Fahadha huwa dzikrul ladzi yasuddul khullah. Zikir yang telah terpatri dalam hati inilah yang akan dapat membuat kegersangan hati itu menjadi subur, mengisi kekosongan hati. Subhanallah. Kalau kita merasa sangar hati ini, gersang, pastikan kita sangat butuh kala itu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita merasakan kok payah aku bangun malam, pastikan ada yang salah dengan diriku ini. Maka seketika perbanyaklah zikrullah azza jalla. Kalau kita menganggap kok seret hidupku ini, pastikan ada yang terhalang zikir kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena zikir kepada Allah jika didawamkan akan membuka segala macam bentuk kesulitan. Ya, menghilangkan segala macam bentuk penderitaan. Membuat hati tenang, tenteram, bahagia. Subhanallah. Sebagaimana bahagianya kita menghadiri kajian, menikmati kajian. Subhanallah. Mengingat Allah Jalla wa'ala. Kata beliau, fahadha huwa al-dhikru alladhi yasuddu al-khullata wa yufni al-faqah. Inilah zikir yang akan dapat menghilangkan kefakiran dalam hati kita ini. Ambisi yang tak jelas. Orang hidup dengan ambisi, tapi masalahnya ambisi manusia dibagi dua saja. Satu ambisinya negeri akhirat, ridha Allah, surga Allah SWT. Tujuannya jelas. Yang kedua ambisinya entah apa, intinya dunia. Ambisinya kepada jabatan, kekuasaan, syahwat. Subhanallah. Maka kefakiran hati ini, ambisi hati yang tak pernah berujung ini akan dapat ya menjadi terpenuhi dengan zikrullah jalla wa ala. Fa yakunu sahibuhu ghaniyan bila mal. Ini dalam sekali ini perkataan beliau. Apabila orang telah menemukan zikir yang abadi dalam hatinya senantiasa terpatri, akan membuat dia ya seseorang yang paling kaya bila malin, walaupun tak punya harta. Bingung kita ini. Paling kaya tapi tak punya harta. Bagaimana Ustaz paling kaya tapi apapun tak punya? Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita, kaya itu bertingkat-tingkat. Tak satu kaya. Ya, kaya yang terendah adalah kaya dunia. Dengan apa dimilikinya? Rumahnya banyak. Ya, mobilnya banyak, istrinya banyak, uangnya banyak, banyak semuanya. Hartanya banyak, pengikutnya banyak, jabatannya banyak. Ini ghina, ini adalah kekayaan. Kata Muqayyim, ini ghinan safil. Inilah kekayaan tingkat rendah. Yang tidak dibeda-bedakan Allah Jalla wa'ala. Dalam kekayaan ini antara mukmin dan kafir. Kadang dilebihkannya lagi orang kafir dibandingkan orang mukmin. Mana lebih kaya, Fir'aun atau kita? Fir'aun. Mana lebih kaya, Qarun atau kita? Qarun. Ya. Ini kekayaan tingkat rendah. Kekayaan ini bukanlah dia sumber kebahagiaan kecuali orang pandai menggunakannya untuk membahagiakan dirinya dengan menjadikan kekayaan ini sebagai sarana menyembah Allah Jalla wa'ala, baru dia akan tenang tentram. Bahkan kekayaan ini akan membuat galau hati, risau hati, kadang-kadang membuat lalai daripada Allah Jalla wa'ala. Sulaiman alaihissalam, kaya atau miskin? Kaya. Diberikan Allah Jalla wa'ala ghinan safil, kekayaan tingkat rendah. Apa harta yang melimpah ruah dibentangkan ketika itu kepada Sulaiman, dipamerkan kepada Sulaiman. Kuda-kudanya yang banyak. As-safinatul jiyad. Kuda-kuda perang yang tangguh. Dia lalai melihat kuda-kudanya yang tangguh. Begitu banyaknya. Hatta tawarat bil hijab. Lupa dia salat. Lalai. Matahari tenggelam. Subhanallah. Gara-gara kekayaan rendah. Bahaya kita nih kaya-kaya nih. Lalai dengannya. Baru Sulaiman ingat matahari tenggelam, dia belum salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah dia. Lalai gara-gara as-safinatul jiyad, gara-gara kuda-kuda yang gagah-gagah. Kata Sulaiman, "Rudduha alayya." Bawakan kembali semua kuda-kuda itu. Fatafiqa mashan bisuqi wal anaq. Seketika semua kudanya disembelihnya. Dibagi-bagikannya, disedekahkannya dagingnya. Gara-gara ini aku lalai. Subhanallah. Toko-toko kita buat lalai, kasihkan sama orang terus. Ini ghinan safil, kekayaan rendah. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Muqayyim di sini. Karena selalu kita katakan, jangan dikira kebahagiaan akan senantiasa ada di rumah-rumah megah bagikan istana. Esensi yang cantik bagaikan dari surga, ya, sawah-sawah dan ladang yang luas terbentang, tidak di sana kebahagiaan. Kalau gitu Ustaz, banyak orang kaya stres, mati gantung diri. Ya. Banyak orang yang merintih dalam kekayaannya, merintih dalam jabatannya. Kenapa? Karena hatinya jadi kosong daripada zikrullah. Sudah bermiliar-miliar hartanya masih juga korup. Subhanallah. Kadang heran kita, jabatan menteri aset sekian miliar, korup sekian miliar pula. Kok bisa? Karena hatinya apa? Kosong. Gersang hatinya. Subhanallah. Maka ini pembahasan yang begitu dahsyat jika direnungi benar-benar. Kata beliau, fayakunu sahibuhu ghaniyan bila mal. Orang yang telah terpati zikir dalam hatinya, lisannya hanya mengikut, dialah orang yang kaya walaupun tak punya harta. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang gurunya, kulihat guruku itu yang paling susah hidupnya di dunia ini. Dari sisi harta benda, tak banyak yang dia miliki, tapi kulihat dia orang yang paling bahagia di dunia ini. Subhanallah. Bertahun-tahun dia berguru kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akhirnya dia mendapat karakter gurunya. Ya. Tidak banyak yang dimiliki guruku daripada gemerlap dunia, tapi dia kulihat orang yang paling tenang hidupnya, tenteram itu, bahagia jiwanya. Dimanapun berada bahagia, dipenjarakan pun dia bahagia. Dipenjarakan kata dia, hadza hadhihi khulwatun bi rabbi. Ini mungkin paling baik bagiku. Di sini aku banyak-banyak berzikir ingat Tuhanku, menyendiri dengan Tuhanku. Dalam penjaranya itulah muncul berbagai kitab. Keluar berbagai macam kitab. Sekiranya tak di penjara, tak keluar tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka rahimahullah. Ya, maka dia berterima kasih kepada rezim yang menjarakannya. Engkau benci kepada si fulan, menjarakan. Tidak, aku berterima kasih dengan sebab dia keluar bukuku ini. Ya. Ghaniyan bila mal, azizan bila asyirah. Dengan zikir yang merekat dalam hati seseorang, dia akan menjadi mulia bila asyirah, walaupun tak memiliki keluarga. Orang itu kadang menjadi bangga dengan hebatnya keluarganya. Keluarganya keluarga pejabat, keluarganya keluarga konglomerat. Banggalah dia, mulialah dia. Hati-hati, ini keponakan si fulan pejabat. Hati-hati, ini keponakan si fulan konglomerat. Ya. Ini orang tak ada pejabat, tak ada konglomerat, tapi dia mulia azizan. Subhanallah. Ya. Begitulah orang-orang yang telah menemukan kebahagiaan hakiki ini. Ya. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Cucunya Abu Bakar. Ya, salat dalam Masjidil Haram. Datanglah ketika itu Khalifah Hisham. Nampaknya Qasim sedang salat di Masjidil Haram. Tunggu-tunggunya, kapan kau ini selesai? Selesai salat datanglah dia. Ini khalifah loh. Qasim, mintalah kepada saya hajatmu. Kata Qasim, subhanallah. Di rumah Allah. Aku minta kepada selainnya? Tak mungkin. Di rumahnya aku minta kepada selainnya? Tidak. Biarkan aku beribadah. Ditunggu, dia tawaf, tawaf, sholat. Keluar dari Masjidil Haram. Ditunggu sama Hisham. Ah, engkau sekarang di luar. Bukan lagi dalam rumah Allah. Mintalah hajatmu kepadaku. Dia bertanya, hajat apa yang kau maksud? Hajat akhirat atau hajat dunia? Kata Hisham, hajat akhirat tak mungkin tak aku miliki itu. Tak mungkin aku memberikan hajat-hajat akhiratmu. Tak mungkin bisa aku support. Hajat dunia lah. Apa kata Qasim? Aduh, Hisham, Khalifah, demi Allah. Aku tuh tak pernah minta hajat duniaku kepada pemilik dunia. Bagaimana aku minta kepada yang bukan memilikinya? Subhanallah. Inilah yang dikatakan ghaniyun bila mal, kaya walaupun tak berharta, azizun bi ghairi asyirah, mulia ya, tanpa dengan keluarga-keluarga yang membackingnya. Mahiban bila sultan, disegani walau tak punya sama sekali kekuasaan. Allahu akbar. Ya. Bagaimana gemetarnya gubernur kota Madinah menjumpai Imam Malik, bawa surat dari gubernur Mekah. Ya, dalamnya adalah syafaat agar Imam Syafi'i diterima oleh Imam Malik sebagai muridnya. Gemetar dia berjumpa Malik, berkeringat dingin. Apa dia bilang? Aduh, ini yang paling berat bagi ku jumpai Imam Malik ini. Lebih baik aku disuruh memindahkan gunung daripada jumpa Malik. Subhanallah. Ya. Diketuknya pintu Imam Malik, keluar budaknya. Ada apa? Ada hajat apa Tuhan? Katakan gubernur Madinah mau berjumpa Malik. Malik keluar, keringat dingin dia. Apa hajatmu? Ini imam, ini ada surat dari gubernur kota Mekah. Ya. Subhanallah. Intinya, orang yang telah terpatri zikrullah dalam hatinya ini akan menjadi sosok yang disegani walau tak punya kekuasaan. Subhanallah. Fa idza kana ghafilan an dzikrillah azza wa jalla, adapun orang yang lalai dari zikrullah azza wa jalla, fa huwa bidid dzalik, maka dia akan mengalami kondisi terbalik daripada kondisi yang sebelumnya. Bagaimana itu? Faqirun ma'a kathrati jidatihi. Fakir walaupun berlimpah ruah kekayaan yang dia miliki. Koruptor itu orang fakir atau orang kaya? Ya, masuk ke penjara KPK. Kenapa? Ya, karena korupsi. Koruptor dia. Subhanallah. Uang untuk masyarakat, uang untuk ya bangsa kita ini, untuk program COVID dia sunat. 10.000 satu orang, berapa banyak jumlah manusia di Indonesia ini. Tengok, orang miskin rupanya dia sehingga korupsi. Tengok, ya banyak asetnya. Subhanallah, dipecat dari jabatannya, masuk ke rangkeng. Miskinkah dia? Kaya. Kok bisa begini? Karena hakikatnya miskin jiwanya. Koruptor itu miskin jiwa. Bukan miskin harta. Perampok itu miskin jiwa, bukan miskin harta. Penipu itu miskin jiwa. Sehingga menghalalkan yang bukan menjadi miliknya, agar jadi miliknya dengan jalan yang batil. Kenapa hal ini terjadi? Jawabannya, hatinya kosong daripada zikrullah jalla wa'ala. Kalau ada zikrullah, tak mungkin dia lakukan semua itu. Takut dia kepada Allah jalla wa'ala. Zalilun ma'a sultanihi, dia akan senantiasa hina walaupun dia berselimut dengan kekuasaan. Hina. Subhanallah. Haqirun ma'a kathrati asyiratihi, dia adalah sosok yang hina meskipun banyak keluarga-keluarganya, meskipun kuat nasabnya, kuat sukunya, tak peduli. Subhanallah. Nah, gimana? Berhenti kita atau lanjut? Kau tengok udah ngantuk antum nih. Satu faedah lagi ya, satu keutamaan lagi. At-tasi'atu wa-thalathun, keutamaan zikir yang ke-39. Bahasa Ibnu Qayyim ini masya Allah dalam. Ya. Diberikan Allah hikmah yang dalam. Ya. Kata beliau, "Anna dzikra yujammi'ul mutafarriq, anna dzikra yajma'ul mutafarriq." Zikir itu akan mengumpulkan yang berserakan. "Wa yufarriqul mujtami'," dan dia akan menyerakkan yang berkumpul. Yang bahasanya zikir itu yajma'ul mutafarriq, akan mengumpulkan segala yang berserakan. Apa yang dikumpulkan zikir ini berserakan? Hati kita itu berserakan tujuannya kemana-mana. Ada yang sibuk mau kawin lagi. Ada yang sibuk mau jabatan lagi. Ada yang sibuk mau nambah kekayaan, mau menambah aset, menambah toko, menambah macam-macam. Hati ini bercabang-cabang. Subhanallah. Ambisi itu bercabang-cabang. Ya. Ini yang membuat manusia galau, membuat manusia bimbang, membuat manusia gelisah. Karena semua yang buat gelisah dunia, manusia adalah dunia ini. Dengan cabang-cabangnya. Tujuan yang bercabang-cabang. Zikrullah akan membuat yang berserakan daripada segala macam ambisi-ambisi ini menjadi satu ambisi saja. Apa? negeri akhirat. Apa? Jumpa Allah. Apa? Surga Allah dan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Orang yang banyak sekali cabang-cabang pemikirannya stres. Tengok orang yang banyak utang. Stres. Inilah, itulah, inilah, itulah. Bercabang-cabang. Tidak fokus dia. Tapi ketika dia hanya satu saja fokus. Satu saja tujuan hidupnya akan fokus. Maka kalau kita mau tenang, mau tentram, jadikan tujuan kita, hidup kita fokuskan kepada satu tujuan. Allah semata. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah. Intilakum minhu nadhirum mubin. Aku ini pemberi kabar peringatan kepada kalian. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bergegas kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Fas'au ila dzikrillah. Dikumandangkan salat, azan, segera bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Dzikrullah ini akan menyimpulkan segala macam tujuan-tujuan yang berserakan daripada ambisi-ambisi hidup. Satu saja tujuannya, mencari ridha Allah, menggapai surganya. Subhanallah. Dan bukan berarti orang ketika menjadikan tujuan hidupnya satu Allah SWT, setelah itu dia tak kerja, tak berusaha, salah kaprah. Subhanallah. Ya. Tetap dia berusaha, tetap bekerja. Para nabi itu tak ada yang pengangguran, semua bekerja, berusaha. Tapi ini semua sarana belaka, bukan tujuan. Ya. Bukan maknanya menyatukan tujuan hanya Allah SWT. Berarti sudah Ustaz, duduk-duduk aja lah aku berzikir-zikir di masjid. Tak usahlah aku mencari kerja. Tak usah ke kolam lagi. Tak usah ke pantai. Mencari ikan. Tak usah ke ladang. Salah. Itu harus. Sebagian kaum sufi salah paham. Dikiranya ibadah itu di masjid terus menerus. Tak keluar masjid. Tak usah tinggal ke masjid. Bersuluklah dia di sana. Tinggallah anaknya. Tinggallah istrinya. Menjerit. Kelaparan, beras habis. Subhanallah. Akhirnya kesian, tetangga-tetangga diberikan, tetangga kesianlah mereka itu. Ya. Salah. Ya, salah dalam memahami makna menjadikan Allah sebagai satu tujuan, salah. Apapun yang keusahakan, keupayakan, semua adalah merupakan sarana belaka. Tujuan bukan itu. Engkau harus sampai ke tujuan, tak mungkin sampai tanpa sarana. Kita tuh sholat, tak mungkin sholat tanpa baju. Mungkin kita sholat tanpa pakaian, mustahil. Tak diterima sholat orang bugil. Kecuali darurat. Harus berpakaian. Pakaian tuh gak diminta, pakaian tuh dibeli. Pakaian tuh dibeli. Berarti engkau harus berupaya mencari uang untuk membeli pakaian. Harus berusaha, berikhtiar. Allah itu tak memuji orang yang terus-menerus di masjid. Tidak, Allah memuji orang di pasar. Tapi ketika datang suruh sholat, tinggalkan segalanya. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka lah laki-laki sejati yang tak pernah dilalaikan dengan perdagangan mereka, dunia mereka, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dari menegakkan salat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Mereka takut hari yang membuat hati berbolak-balik, hari kiamat. Dipuji Allah orang di pasar, tapi ingat Allah Jalla wa'ala. Bukan yang di masjid tak keluar-keluar. Jangan salah. Umar melihat ada pemuda tak keluar masjid, Umar bilang, kok tak keluar-keluar? Ku tengok dari tadi kau di sini. Apa kerjamu? Demi Allah, kau tak keluar, ku pukul pakai rotan nih. Allah tak pernah menurunkan hujan dari langit dalam bentuk emas. Keluar. Kerja. Nah, ini Islam. Tapi jangan pula kerja di luar aja tak ingat masjid. Sebagian manusia tak ingat Allah, tak ingat masjid. Dunia, sejak terbuka mata sampai tertutup dunia dan dunia. Tak tahu lagi zikrullah, kewajibannya kepada Allah, menimba ilmu, yang menyambung silaturahmi, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah, tak tahu kecuali uang, uang pitih, pitih, pitih, pitih. Hepeng, hepeng, hepeng, hepeng. Kepeng, kepeng. Apalagi bahasa lainnya. Jam 6. Tak selesai faedah yang ke 39 ini. Ya, cukup aja lah ya. Yang penting sedikit kita bisa mencernanya, bisa mengingatnya, berusaha mengamalkannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.